Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai Muzamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siang hari ini di rumah Ma'iyah di markas caknun.com untuk kita bisa ngobrol walaupun mungkin sejenak dan santai sambil minum kopi dan kalau saya sih coklat ya. Oh iya, yang penting sama-sama rileks, Pak. Alhamdulillah. Begini Yai, Yai Muzamil sebagai seorang kiai tentu senantiasa dan terus-menerus melakukan refleksi, melakukan perenungan-perenungan terhadap situasi saat ini, situasi umat dan masyarakat. Kira-kira apa refleksi terbaru Yai Muzamil belakangan ini? Ya, refleksi saya, jadi situasi sekarang ini agak sepaneng gitu loh. Sepaneng gimana itu ya? Jadi karena masih ada terus wacana-wacana ancaman dari Islam, ya, bahwa Islam itu, jadi dalam Islam ada kelompok radikalis yang itu harus terus diwaspadai sehingga segala cara dilakukan untuk menghadapi apa yang disebut dengan radikalisme dan dialamatkan kepada Islam. Akhirnya kan umat Islam itu satu dengan yang lainnya berada dalam situasi saling curiga, ada dalam situasi yang kurang harmonis satu sama lain karena satunya menuduh satunya radikal, satunya menuduhnya ini anti radikal tapi radikal juga. Akhirnya kan situasinya jadi kurang padahal Islam sendiri itu mestinya jadi jalan kita bersama untuk mencapai salam, kedamaian kan gitu. Iya. Itu dalam keadaan di mana umat Islam menghadapi situasi seperti itu, yaitu lemparan atau lontaran radikalisme yang tadi Yai sebut dialamatkan ke umat Islam, berikut dampaknya menjadikan umat Islam itu terpecah atau berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh umat Islam? Ya jangan terpancing oleh itu mestinya. Jangan terpancing umat Islam. Biarkan saja. Itu seperti itu kan sudah biasa ya, pancingan-pancingan terhadap Islam sejak zaman Rasulullah juga seperti itu gitu ya. Jadi ya, selalu ada pancingan bagaimana Rasulullah itu juga sering ya mengalami perbuatan-perbuatan yang sekira-kira bagaimana Rasulullah merespon itu dengan sebuah tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi Rasulullah kan tidak mudah terpancing, sahabat-sahabat juga begitu. Kita kan punya agenda sendiri gitu ya, mestinya kita punya agenda sendiri ya, nggak usah terpancing saja mestinya gitu loh ya maksudnya. Kalau diturunkan pada tingkat yang lebih strategis, kita secara sosiologis ini umat Islam kan banyak kantong-kantongnya, banyak lingkaran-lingkarannya, banyak pengelompokan-pengelompokan baik secara organisasional, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Masing-masing ini apa yang bisa dilakukan untuk tidak terpancing gitu? Ya. Memang sulit ya, karena umat Islam itu terdiri, memang terjadi seperti kata sampean, ada pengelompokan-pengelompokan. Karena ini juga, tidak semua orang yang ditokohkan dalam kelompok itu memiliki kedewasaan dalam berislam. Nah, sehingga mereka ini hanya terbawa oleh pancingan isu polarisasi Islam radikal, Islam moderat itu. Padahal mestinya kemoderatan itu kan memang sudah salah satu sifat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kamu semua sebagai umat tengah. Berarti Islam itu kan memang mestinya moderat. Kita enggak usah terganggu dengan tuduhan-tuduhan itu ya, yang moderat-moderat saja. Nah, itu kan yang moderat-moderat gitu. Yang moderat-moderat mestinya. Yang wasatan tadi. Yang wasatan gitu. Cuma memang gini. Tidak semua pimpinan kelompok-kelompok itu dewasa. Sehingga masing-masing terus ingin eksis sendiri-sendiri, ingin eksis dan mengabaikan kelompok-kelompok yang lain, lupa kalau ada banyak jalan menuju Allah. Nah, sehingga mau menguasai jalan itu. Bisa diberi contoh mungkin yang lebih konkret mengenai sikap wasaton itu seperti apa? Sikap wasatan itu kan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan, Jadi gini, misalnya ada dua pendapat. Contoh ya, yang terlalu tekstual gitu ya. Terus ada pendapat yang lari begitu jauh dari teks. Ya kita ambil yang tengah-tengah. Ya. Tekstual tapi juga kontekstual, itu kan bisa gitu ya. Dan itu dulu sudah pernah dilakukan misalnya oleh Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i itu mencoba Imam Abu Hanifah yang begitu kontekstual, rasional gitu ya, dan Imam Malik yang sangat tekstualis, tradisionalis. Imam Syafi'i menjadi jalan tengah di antara kedua pendapat itu gitu ya. Itu kan mestinya kita yang dimunculkan adalah seperti itu. Jadi Syafi'i ya, jangan hanya diambil pendapat demi pendapat yang sudah pendapat masa lalu, tapi sikap seperti ini yang barangkali perlu diambil gitu ya. Kemudian kalau dalam teologi ada Mu'tazilah yang sangat rasional, terus ada Jabariyah yang sangat tidak rasional. Nah itu ya, muncul pendapat Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mencoba jalan tengah di situ, dan ini yang akan banyak di apa ya, enak membuat Islam itu jadi enak di situ. Jadi ketika kita rasional, ultra rasional seperti Mu'tazilah gitu ya, sehingga seakan-akan semua bisa masuk dalam apa lingkup pemikiran manusia, sementara si Jabariyah itu kan begitu, manusia tidak bisa apa-apa, dia tidak berdaya seperti kaosnya yang terserah. Nah itu Asy'ariyah mencoba merumuskan yang di antara keduanya. Nah itulah, itu salah satu contoh. Mestinya ini juga menjadi pola pikir kita dan pola bersikap kita gitu loh, dalam merespon semua keadaan itu gitu. Saya tadi tertarik sama kalimatnya Pak Yai soal tidak semua tokoh itu dewasa dalam berislam. Patokan atau tolak ukur dewasa dalam berislam itu seperti apa ya? Ya menurut saya tidak reaksional. Jadi memang setiap hari, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya melalui akun-akun yang kita juga tidak tahu akun itu siapa. Kan kita tidak tahu mereka itu siapa sebetulnya. Ya ada yang kita kenal betul, tapi sebagian besar kan kita tidak mengenal kepada pemilik-pemilik akun yang menghujani kita dengan berbagai apa? Kata-kata, isu-isu yang akhirnya itu menjadi apa, seakan-akan mayoritas di dunia, di dunia maya. Kita kan enggak tahu siapa ini mereka. Nah, menghadapi itu ya kita sebaiknya tidak langsung reaktif. Kalau kita dewasa, kita tetap punya pedoman, parameternya ya Islam itu sendiri. Jangan mengacu kepada isu yang dilontarkan oleh orang kan gitu ya. Oh ini sih Islam itu radikal ya. Nah ya kita ya itu kan kata orang. Ya buktikan dong bahwa itu enggak kan begitu kan. Saya kira seperti oh Islam begini gitu ya. Gitu. Dan ada yang ini. Jadi contoh teman-teman yang akhirnya gini, apa ya, pandangannya itu satu anu, kalau saya lihat itu satu dimensi. Pedomannya kan ayat Al-Qur'an itu kul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad ini jalanku kan, itu at'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku mengajak menuju Allah ala basirah, ada yang mengartikan atas petunjuk atau atas kebenaran. Ana wa manittaba'ani, aku dan bersama orang yang mengikutiku. Memang redaksi di situ jalanku. Nah itu ya. Memang jalan Allah itu satu ya, satu jalan Allah. Tetapi kan jalan Allah tadi itu karena satu, itu kan bentuk mufrad jalanku. Nah, lalu diklaim masing-masing itu nanti ini jalan Allah, kata satunya ini. Nah, dia tidak membaca ayat lain. Kalau satu itu Allah menyatakan jalanku itu bentuk mufrad ya, itu secara teologi, karena memang tauhid itu kan ya la ilaha illallah rasulullah. Tapi efek dari tauhid atau menuju tauhid itu jalannya kan banyak. Maka Allah Ta'ala dalam ayat lain menyebut jalan dalam bentuk jamak. Gitu ya. yahdi bihillahu manittaba aridwanahu subula salam. Ini pakai subula. Allah akan memberi petunjuk dengan Al-Quran itu pada orang yang mengikuti ridhonya, subula salam, kepada beberapa jalan. Nah itu subul di sini jamak, beberapa jalan, assalam, kedamaian. Nah jadi harus memberi ruang ke beberapa jalan gitu ya, bagaimana bisa berdamai. Itu the soal tafsir-tafsir sempit yang terlalu terpaku pada teks itu, apa menurut Pak Yai juga ada pengaruhnya dari kebiasaan umat Islam selama berabad-abad dalam pola pendidikannya untuk diajak berpikir secara mandiri? Bisa ya, betul. Jadi selama berabad-abad kita itu bahkan ada efeknya itu. Jadi coba bayangkan, kita selama bertahun-tahun mempelajari Islam, itu ternyata yang dipelajari itu bukan Islam, tapi pendapat mengenai Islam, dan itu kita anggap sebagai Islam. Itu dalam waktu sekian, bahkan orang nyantri saja itu hampir 90% yang dikaji itu adalah pendapat orang, bukan bagaimana dia bisa mengakses, itu punya pendapat, itu bukan itu. Nah ini memang efeknya seperti itu, saya kira.